termasuk yang berangkat ketika itu. Padahal pada awalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk sahabat yang akan berangkat menuju ke negeri Habasyah. Dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, falamma btuliyal muslimun, ketika kaum muslimin mereka mendapatkan cobaan akibat dari penindasan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, teror yang mereka rasakan yang menyebabkan kaum muslimin mereka merasa berat untuk tinggal di kampung halaman mereka sendiri di kota Makkah, kota yang sangat mereka cintai, namun mereka diteror, mereka disiksa, sementara tidak ada yang memberi perlindungan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang beliau masih memiliki banyak keluarga, dan beliau masih memiliki paman yang senantiasa melindungi Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu pun tidak lepas dari upaya mereka untuk menyakiti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apalagi para sahabat yang mereka tidak punya perlindungan kecuali hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kata Aisyah, kharaja Abu Bakr muhajiran qibal al-Habasyah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk yang berangkat, yang keluar menuju ke negeri Habasyah. Hatta idza balagha barka al-ghimad laqiyahu ibnu ad-daghina. Ketika beliau melakukan perjalanan, tiba di sebuah tempat, tempat ini disebut Barkul Ghimad, maka beliau bertemu dengan seorang yang bernama Ibnu Daghina. Ibnu Daghina wa huwa sayyidul qarah. Dia adalah seorang pemimpin kabilah. Pemimpin kabilah yang kabilah ini dikenal memiliki kepandaian dalam memanah. Artinya kabilah ini punya kekuatan. Abu Bakar Siddiq bertemu dengan Ibnu Daghina. Dan Abu Bakar Siddiq beliau dikenal sebagai seorang yang dermawan, dikenal dengan akhlak yang mulia sejak zaman jahiliyah. Maka ketika Abu Bakar Siddiq keluar dan bertemu dengan Ibnu Daghina, maka Ibnu Daghina bertanya kepada Abu Bakar, "Aina turidu ya Abu Bakrin?" Hendak ke mana engkau wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Akhrajani qaumi fa ana uridu an asiha fil ardi fa a'budu rabbi." Aku telah diusir oleh kaumku. Ini dipaksa keluar. Maka aku ingin mengembara di muka bumi agar aku bisa beribadah kepada Rabbku. Maka Ibnu Daghina mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraj." Orang sepertimu tidak pantas keluar dan tidak pantas dikeluarkan dari kampungnya. Ya, beliau dikenal dengan kemuliaan akhlak. Fa innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqridh dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau ini seorang yang senantiasa memberi bantuan kepada orang miskin, ya. Engkau memberi jaminan kepada anak yatim. Engkau meringankan beban orang-orang yang memiliki beban yang berat. Engkau senantiasa memuliakan tamu. dan engkau senantiasa membantu, memberi bantuan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Maksudnya orang sepertimu memiliki akhlak yang mulia, tidak sepantasnya keluar dan tidak sepantasnya diusir oleh kaumnya. Engkau orang yang mulia, kata Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah kafir, tapi dia melihat kebaikan akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Ibnu Daghinah, ana laka jar, aku yang memberikan perlindungan kepadamu. Maksudnya di Makkah engkau tidak akan diganggu. Farji' fa'bud rabbaka bi biladik, kembali kamu. Silakan engkau menyembah kepada Rabbmu di negerimu sendiri. Jadi dapat perlindungan dari Ibnu Daghinah. Fartahal Ibnu Daghinah faraja' ma Abi Bakar. Maka akhirnya Ibnu Daghinah menemani Abu Bakar As-Siddiq kembali ke Makkah. Fatafa fi ashrafi kuffari Quraisy. Lalu Ibnu Daghinah ini dia berkeliling mendatangi tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Para petinggi-petinggi didatangi oleh Ibnu Daghinah. Dan beliau mengatakan kepada mereka, "Inna Abu Bakr la yakhruj mithluhu wa la yukhraju. Atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum wa yasirur rahim wa yahmilul kal wa yaqri ad-dhayf wa yu'inu ala nawa'ibil haqq." Dia menyampaikan kepada para petinggi Quraisy, sesungguhnya Abu Bakar ini tidak pantas keluar dari kampungnya orang semisal ini, dan tidak pantas dikeluarkan. Apakah kalian hendak mengusir seseorang yang dia senantiasa membantu orang miskin, menyambung tali silaturahim, dia meringankan beban orang-orang yang memiliki beban yang berat, dia senantiasa menjamu para tamu dan memberi bantuan ketika orang-orang ditimpa musibah? Ini kata Ibnu Daghinah kepada para petinggi Quraisy. Fa'amfadat Quraisyun jiwara Ibnu Daghinah. Maka akhirnya kaum Quraisy pun menjalankan perlindungan yang ditetapkan oleh Ibnu Daghinah untuk memberikan perlindungan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berjanji. Wa amanu Abu Bakar, dan mereka memberi pengamanan pada Abu Bakar, jaminan keabadan, tidak akan diganggu. Dan mereka mengatakan kepada Ibnu Daghinah, "Mur Abu Bakr faly'bud rabbahu fi darihi." Kata mereka, para petinggi Quraisy kepada Ibnu Daghinah, perintahkan kepada Abu Bakar hendaknya dia menyembah kepada Rabbnya di rumahnya saja, jangan keluar. Kalau dia ingin beribadah, ibadah di dalam rumah, jangan keluar. Falyusalli, silahkan dia salat. Walyaqra ma syaa, mau baca, baca apa saja yang dia inginkan, tapi jangan terang-terangan. Wala yu'dhina bidzalik, jangan sampai dia menyakiti kami dengan hal itu. Wala yasta'linu bih, jangan dia menampakkannya di hadapan orang-orang yang lain. Fa inna qad khashina an yaftina abna'ana wa nisa'ana, karena kami khawatir kalau dia menampakkan ibadahnya maka dia akan memfitnah anak-anak kami dan istri-istri kami. Jangan sampai mereka terbawa dengan ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya ucapan para petinggi Quraisy ini disampaikan oleh Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fatafiqa Abu Bakr ya'budu rabbahu fi darihi. Maka Abu Bakar As-Siddiq beliau pun memulai beribadah kepada Rabbnya di rumahnya. Wala yasta'lin bis shalah wala al-qira'ah fi ghairi darihi, dan dia tidak menampakkan salat yang dia lakukan, bacaan Al-Qur'an Karim yang beliau baca di selain rumahnya. Beliau hanya melakukan di rumahnya. Selang berapa lama Abu Bakar Siddiq beribadah di dalam rumah, baca Al-Qur'an Karim di dalam rumah, tidak ada gangguan. Thumma bada li Abi Bakrin fabtana masjidan bifina'i darihi wa baraza. Kemudian nampak bagi Abu Bakar untuk membangun tempat sholat di halaman rumahnya. Beliau merasa tidak betah kalau dalam rumah. Beliau tidak berdakwah akhirnya, hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Akhirnya beliau bangun masjid kecil-kecilan, tempat ibadah di halaman rumah. Setelah jadi, beliau melakukan ibadah di situ. Nampak, dilihat oleh orang. Fakana yusalli fi, dan beliau salat di tempat tersebut. Wa yaqra'ul Qur'an, dan beliau membaca Al-Qur'an Karim di depan rumahnya itu. Fa yataqassafu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum. Ketika Abu Bakar Siddiq membaca Al-Qur'an Karim dan salat di tempat itu, ya, itu ramai. Ya, wanita-wanita musyrikin, ya, anak-anak mereka ngumpul di situ. Ya, curi apa mereka ingin mengetahui apa sih yang dibaca. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang musyrikin. Berkumpul para wanita, anak-anak mendengarkan apa yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq. Ya'jabun wa yanzuruna ilaih. Mereka heran melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, dan mereka memperhatikan apa yang beliau lakukan. Wa kana Abu Bakar rajulan baka'an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini seorang yang terkenal sering menangis ketika membaca Al-Qur'an Karim. La yamliku dam'ahu hina yaqra'ul Qur'an. Beliau tidak mampu menahan air matanya apabila beliau membaca Al-Qur'an Karim. Jadi beliau membaca dengan penuh kekhusyuan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ini menyentuh orang-orang yang mendengarnya. Nah, ini mengkhawatirkan para petinggi Quraisy melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Fa afza'a dzalika asyraf Quraisy minal musyrikin. Maka ini membuat takut para petinggi Quraisy dari orang-orang musyrik. Fa arsalu ila ibn Daghinah. Maka mereka pun mengutus kepada Ibn Daghinah. Fa qadima alaihim fa qalu lah. Maka Ibn Daghinah datang kepada mereka. Maka para petinggi Quraisy ini mengatakan, inna kunna ajarna Abu Bakar ala an ya'budu rabbahu fi darihi wa innahu jawaza dzalik. Sesungguhnya kami memberikan perlindungan kepada Abu Bakar, dipersilahkan dia menyembah kepada Rabbnya di dalam rumahnya, tapi dia sudah melampaui, kata para petinggi Quraisy. Fabtana masjidan bifina'i darihi, dia membangun masjid di halaman rumahnya. Wa a'lana salata wal qira'ah, dan dia menampakkan salatnya dan bacaan Qur'annya. Wa qad khashina an yaftina abna'ana wa nisa'ana fatihi, dan kami khawatir jangan sampai dia memfitnah anak-anak kami, istri-istri kami. Maka tolong datangi dia, tolong datangi Abu Bakar itu. Fa in ahabba yaqtasira ala an ya'budu rabbahu fi dari fa'al. Kalau dia ingin hanya mencukupkan beribadah di dalam rumahnya saja, silakan dia melakukan. Wa in aba illa an yu'lina dzalika fasalhu ay yurda ilayka dhimmatak fa inna karihna an nukhfirak. Namun apabila dia enggan, melainkan dia memaksakan diri untuk mengumumkan ibadah yang dia lakukan, menampakkan ibadah yang dia lakukan, maka mintalah kepadanya untuk membatalkan perjanjiannya denganmu, karena kami khawatir jangan sampai kemudian kami, ya, kami benci untuk membatalkan perjanjian denganmu. Ini Ibn Daghinah orang dihormati, dan sudah ada ketetapan perjanjian. Kalau kami membatalkan akibat dari perbuatan Abu Bakar Siddiq, ya, kami tidak suka itu, karena mereka menghargai Ibn Daghinah. Walasna muqirrina li Abi Bakar al-isti'lan. Kami tidak menyetujui perbuatan Abu Bakar yang menampakkan ibadahnya. Maka Ibn Daghinah akhirnya mendatangi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qad alimta alladhi aqadtu laka alayhi. Kamu kan sudah tahu ya, aku sudah menetapkan perjanjian denganmu bahwa silahkan engkau melakukan ibadah, tapi dalam rumah, jangan menampakkan di hadapan orang lain. Fa imma an taqtasira ala dhalik wa imma an tarudda ilai dhimmati. Maka silahkan kamu memilih, apakah kamu mencukupkan melakukan ibadah di dalam rumahmu atau engkau kembalikan janjimu itu kepadaku, tanggung jawab perlindunganku kepadamu kamu kembalikan, maksudnya sehingga tidak ada lagi perjanjian, tidak ada lagi perlindungan terhadapmu. Fa inni la uhibbu an tasma'al arab anni ukhfirtu fi rajulin aqadtu lah. Karena sesungguhnya aku tidak suka orang-orang Arab itu akan mendengar bahwa aku membatalkan, merusak perjanjian terhadap seorang yang aku telah menetapkan akad perjanjian dengannya. Dari satu sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ingin berdakwah, ingin agar yang lain juga mereka mendapat hidayah sebagaimana beliau mendapat hidayah. Kalau beliau hanya melakukan ibadah di dalam rumahnya, tidak menyampaikan al-haq, tidak menampakkan al-haq, maka beliau berpikir kapan Islam ini akan menyebar, kapan Islam ini akan diketahui oleh yang lain. Nah, maka beliau melakukan secara terang-terangan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, inni aruddu ilaika jiwarak, aku kembalikan perlindunganmu terhadapku, aku kembalikan. Maksudnya sudah tidak ada lagi perjanjian antara kita, tidak ada lagi perlindunganmu terhadapku. Wa arda bi jiwarillah, aku rida dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin bi Makkah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau masih berada di Makkah. Jadi beliau mengembalikan perlindungan Ibnu Daghilah, karena keinginan beliau untuk berdakwah, menyampaikan al-haq agar manusia mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, qad uritu dara hijratikum, aku telah diperlihatkan, yakni dalam mimpi, tempat di mana kalian berhijrah nanti. Ra'aitu sabkhatan dhata nakhlin baina labatain, aku melihat dalam mimpi sebuah negeri yang sabkhah. Sabkhah itu sebuah negeri yang tandus, yang tanahnya itu bergaram. Itu asal makna sabkhah. Aku melihat sebuah negeri sabkhah dhata nakhlin, yang negeri ini banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Baina labatain, yang berada di, yang negeri ini berada di dua bukit, bukit berbatu, batu hitam yang keras, yang dimaksud adalah kota Madinah. Kata kota Madinah berada di antara al-labatain, ya, dikelilingi oleh dua bukit, yang bukit tersebut merupakan bukit bebatuan yang berwarna hitam. Fahajara man hajara qibla al-Madinah hina dhakara dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah itu berhijrahlah menuju ke kota Madinah, yang berhijrah dari kalangan para sahabat. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun, karena beliau tidak berhijrah ke negeri Habasyah, maka beliau ingin segera berangkat ke Madinah berhijrah. Pada saat beliau bersiap-siap untuk berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ala risli fa inni arju ayudzana li." Ya, sabar wahai Abu Bakar As-Siddiq. Aku berharap agar aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berhijrah. Maksudnya, aku ingin engkau yang menjadi pendampingku, menjadi sahabatku dalam perjalanan hijrah menuju ke Al-Madinah Nabawiyah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pun menahan dirinya sampai ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah. Maka beliau pun menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa pada asalnya Abu Bakar As-Siddiq hendak berangkat ke Habasyah. Beliau ingin beribadah di sana karena tekanan orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah. Namun kemudian beliau membatalkan akibat dari adanya perlindungan dari Ibnu Daghinah terhadap Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian seperti yang antum dengarkan, Abu Bakar As-Siddiq mengembalikan perlindungan Ibnu Daghinah dan beliau ridha mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tidak jadi berangkat ke negeri Habasyah. Nah, sekian lama para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Ini hijrah yang pertama. Kemudian mereka kembali. Mereka kembali pada tahun yang sama. Dan ini disebutkan oleh Ibn Abi Al-Izz, wa fihi 'adu thumma 'adu la mala. Dan pada tahun itu, tahun yang kelima setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali ke Makkah. Mengapa mereka kembali ke Makkah? Orang-orang yang tadinya mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Apa sebabnya? Sebabnya karena ada berita yang sampai kepada mereka bahwa masyarakat kota Makkah mereka telah masuk ke dalam Islam. Mereka semuanya telah menjadi muslimin. Ini yang menyebar berita ini. Berita ini jadi masyhur. Nah, ini yang kemudian dijadikan pegangan oleh para sahabat untuk akhirnya kembali ke kota Makkah. Apa sebab dari menyebarnya berita ini? Mengapa ada berita yang mengatakan bahwa mereka seluruhnya telah masuk ke dalam Islam? Karena ada satu kejadian ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat bersama dengan kaum muslimin. Lalu kemudian beliau membaca suratul Najm. Pada saat beliau membaca suratul Najm, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud, maka sujud bersama beliau kaum muslimin dan sujud pula bersama beliau orang-orang musyrik. Mereka semuanya sujud. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sujud ketika itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jin dan manusia. Mereka semuanya ikut sujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a surah An-Najm fasajada biha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm maka beliau sujud ketika membacanya. Pada saat beliau membaca dan beliau sujud, fama baqiya ahdun minal qawmi illa sajada. Tidak satupun dari kaum yang hadir di situ melainkan mereka sujud. Seluruhnya sujud dari masyarakat Quraisy. Semuanya sujud. Kecuali ada satu orang. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang ini Umayyah bin Khalaf. Dia adalah tuannya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Umayyah bin Khalaf. Apa yang dia lakukan? Ketika yang lain melakukan sujud, fa akhadha rajulun minal qaumi kaffan min hasa aw turab. Fa rafa'ahu ila wajhi. Dia mengambil tanah, diambil tanah itu. Jadi dia tidak sujud, tapi tanah itu yang diambil lalu dia taruh di wajahnya. Sambil dia mengatakan yakfini hadza. Cukup bagiku ini. Jadi dia tidak sujud. tanahnya yang diambil untuk diletakkan di wajahnya. Dia mengatakan cukup bagi saya ini. Yang lainnya sujud semua. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafira." Setelah itu aku melihat orang ini terbunuh sebagai seorang yang kafir. Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam peristiwa perang Badar. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang lain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam sajada bin najmi wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah An-Najm, maka sujud pula bersama beliau kaum muslimin, orang-orang musyrik, bahkan jin dan manusia seluruhnya sujud mengikuti sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian benar adanya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, mengapa orang-orang musyrikin ikut sujud ketika itu? Ini yang kemudian menyebar sampai kepada para sahabat yang tinggal di negeri Habasyah, akhirnya menyebabkan mereka kembali karena mereka mendengarkan bahwa orang-orang yang tadinya memerangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang mereka seluruhnya ikut sujud mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ikut sujud. Apakah mereka sujud karena Allah? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi kisah tentang sujudnya orang-orang musyrikin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca surah An-Najm itu sahih. Itu sahih. Namun ada sebuah tambahan kisah, yang kisah ini adalah kisah yang batil dan disebutkan oleh sebagian ahli sejarah kisah ini, yang kemudian mereka membangun di atas kisah ini sebab mengapa orang-orang musyrikin mereka ikut sujud, mereka ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra, apakah kalian melihat Al-Lata, Uzza dan mana? Oh, ini sembahan-sembahan orang-orang musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm ini, maka disebutkan bahwa syaitan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat dengan lisannya. Jadi ini dari syaitan, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari syaitan ini dia lemparkan ke lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, yang itu bukan dari ayat Allah tapi itu dari syaitan. Ada tambahan ketika Rasulullah membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, kemudian disebutkan bahwa Rasulullah membaca tilkal gharaniqul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja. Tilkal gharaniqul ula, itu adalah sesembahan-sesembahan yang mulia. Wa inna syafa'atahunna la turtaja, sesungguhnya syafaat mereka ini adalah syafaat yang diharapkan. Disebutkan dalam kisah itu bahwa Rasulullah membacanya sehingga didengarkan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik menyangka, oh, Rasulullah sudah berubah ini. Muhammad sudah berubah. Muhammad sudah mengikuti agama kami. ya, karena memuji sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu dari syaitan, syaitan yang melemparkan ke lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, tilkal gharaniqul ula fa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya orang-orang musyrikin pun ikut sujud. Mereka sujud untuk apa? Untuk sesembahan-sesembahan mereka. Bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kisah ini dikenal di kalangan ahli sejarah dengan sebutan Qissatul Gharaniq. Dan riwayat yang menyebutkan tentang hal ini bahwa syaitan yang melemparkan ucapan-ucapan ini kepada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah yang membaca, ini adalah kisah yang batil. Hati-hati, ini disebutkan dalam beberapa kitab sejarah yang tidak menyaring riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Dan ini kisah yang tidak benar. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala itu menulis risalah khusus, kitab khusus membantah riwayat ini dalam sebuah karya beliau yang berjudul Nasbul Majaniq fi Nasfi Qissatil Gharaniq. Nasbul Majaniq fi Nasfi Qissatil Gharaniq. Beliau sebutkan riwayat-riwayatnya lalu kemudian beliau terangkan tentang kebatilan riwayat tersebut, bahwa itu tidak benar. Ya. Dan ini diperingatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Qadhi rahimahullah. Kata beliau, wa amma ma yarwihi al-ikhbariyun wal mufassirun أن سبب سجودهم ما جرى على لسان رسول الله من الثناء على آلهة المشركة على آلهة المشركة في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل. Adapun yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah dan para ahli tafsir bahwa sebab sujudnya mereka disebabkan karena sempat terucap melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujian kepada sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Ketika beliau membaca suratul Najm, maka ini merupakan kisah yang batil, sama sekali tidak sahih. Dari sisi penukilan tidak sahih, dari sisi akal juga tidak benar. Dari sisi akal pun tidak benar. Li'anna madha jihati ghairillahi ta'ala kufrun. Karena memuji sesuatu dari selain Allah yang disembah itu adalah kekafiran. Wala yasihhu nisbatu dhalika ila lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak benar penisbatannya kepada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar, dan syaitan tidak akan mampu untuk menguasai lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bahkan bisa menimbulkan keraguan terhadap Rasulullah. Jangan sampai kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu, kata mereka, jangan-jangan itu dari syaitan. Rasulullah baca wahyu, mereka akan mengatakan, jangan-jangan itu dari syaitan. Syaitan yang melemparkan ucapan itu kepada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengucapkan. Ini bahaya sekali. Jadi kisah ini sangat berbahaya, bisa merusak keyakinan. Oleh karena itu, ma'asyara muslim rahimahumullah, kisah tentang sujudnya orang-orang musyrikin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya, itu sahih. Namun sebab sujudnya mereka karena syaitan yang melemparkan ucapan-ucapan pujian kepada sesembahan-sesembahan musyrikin melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kisah yang batil, yang tidak benar. Lalu kalau begitu, muncul kembali kepada pertanyaan semula, mengapa orang-orang musyrikin sujud ketika itu? Kenapa mereka sujud? Yang terbaik dari jawaban yang diterangkan oleh para ahli tafsir yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, kitab tafsir Ruhul Ma'ani, ketika beliau menjelaskan sebab mengapa orang-orang musyrik mereka ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yajuzu an yakunu sajadu lidahsyatin asabathum wa khaufin i'tarahum 'inda sama'i surah lima fiha min qawlihi ta'ala. Boleh jadi mereka sujud itu disebabkan karena sesuatu yang dahsyat yang menimpa mereka ketika mereka mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memunculkan rasa takut pada diri mereka ketika mereka mendengarkan bacaan suratul Najm yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam suratul Najm itu disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang dibinasakannya kaum-kaum terdahulu. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qaum nuuhin min qablu innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Ini didengarkan oleh orang-orang musyrikin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan kaum 'ad terdahulu, demikian pula kaum Tsamud, sehingga tidak tersisa satupun dari mereka. Demikian pula kaumnya Nabi Nuh dari sebelumnya, disebabkan karena mereka orang-orang yang sangat zalim dan melampaui batas. Demikian pula kaumnya Nabi Lut alaihi salam, disebabkan karena mereka melampaui batas, sehingga Allah Azza wa Jal menghancurkan mereka, membalik ya, menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan faghashaha ma ghasha, maka mereka ditimpa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrikin ketika mereka mendengarkan lantunan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dibinasakannya kaum-kaum terdahulu, menyebabkan muncul rasa takut ketika itu pada diri orang-orang musyrik. Ya. Fastasy'aru nuzula mithli dzalika bihim, sehingga pada saat itu mereka merasakan ini khawatir akan menimpa mereka apabila mereka tidak sujud. Wala'allahum lam yasma'u qabla dzalika mithlaha minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan boleh jadi mereka belum pernah mendengarkan hal seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun baina yaday rabbih subhanahu, dalam keadaan Rasulullah berdiri salat di hadapan Rabb-nya, fi maqamin khatir wa jam'in katsir, di sebuah tempat yang berbahaya, di kumpulan yang banyak manusia mendengarkannya. Wa qad dhannu min tartibil amri bis sujud ala ma taqaddam anna sujudahum walau lam yakun an iman kafin fi daf'i ma tawahhamu, sehingga kata beliau mereka ini menyangka bahwa dengan sujud itu cukup akan menghalangi mereka dari mendapatkan azab. Ya. Sekedar sujud walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya muncul rasa takut itu. Maka akhirnya mereka sujud pada saat itu. Sujud yang bukan didasari di atas landasan iman, mereka tetap kafir. Ya. Namun mereka sujud karena terbawa dengan lantunan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebab hal yang semacam ini itu dialami oleh sebagian para petinggi Quraisy. Termasuk yang kita baca dahulu kisah Utbah bin Rabi'ah pada saat dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan Rasulullah dengan berbagai macam tawaran yang menggiurkan. Dia menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita Quraisy. Dia menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin seumur hidup di negeri Arab. Dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang terkaya di bangsa Arab yang semuanya kemudian ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab argumen-argumen yang dikemukakan oleh Utbah bin Rabi'ah dengan cukup membaca surah Fussilat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika beliau membaca pada akhir ayat itu, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Apabila mereka berpaling, maka sampaikan pada mereka, aku peringatkan kalian akan terkena petir seperti petir yang menyambar kaum 'Ad dan Tsamud. Ketakutan Utbah bin Rabi'ah mendengarkan itu. Takut. Sampai sempat dia menghindar untuk bertemu dengan para petinggi Quraisy. Sampai sempat dia dituduh bahwa dia telah merubah agamanya, mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bertemu dengan para petinggi Quraisy, maka kata Utbah bin Rabi'ah, saya sudah menyampaikan semua apa yang kalian inginkan. Namun dia tidak menjawab saya kecuali dengan kalimat-kalimat yang saya tidak paham apa yang dia katakan. Dia hanya menyampaikan kepada saya bahwa apabila kalian berpaling, maka kalian akan terkena petir seperti petir yang menyambar kaum 'Ad dan Tsamud. Takutan Utbah bin Rabi'ah. Nah, seperti inilah yang nampaknya dialami oleh orang-orang musyrikin ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun ikut sujud. Bukan karena iman. Ketika para sahabat yang mereka kembali ke kota Mekah dari Habasyah, begitu tiba di kota Mekah, ternyata mereka mendapati yang musyrikin, musyrikin. Ya, walaupun ada yang kemudian satu persatu masuk ke dalam Islam, namun mereka mendapati kondisi kaum muslimin semakin dipersempit, ya, dan dipersulit. Mereka terus diberi teror, dilakukan berbagai macam penyiksaan terhadap kaum muslimin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kembali melakukan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Saya kira ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.